العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. طيب إخوان, kita melanjutkan pelajaran Mayasar kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan yang kedua dari tawabi', yaitu al-ataf. Al-ataf sifatnya mengikuti ma'tuf yang kata sebelumnya. Dan ataf ini sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya ataf ini adalah terletak setelah huruf-huruf ataf yang disebutkan di situ ada 9, sebagian menyebutkan ada 10. Al-muhim bahwasanya ataf itu terletak setelah huruf-huruf ataf dan dia mengikuti ma'tufnya dalam sisi i'rabnya. Baik, langsung saja kita memasuki yang ketiga dari tawabi', yaitu at-taukid. At-taukid. Taukid kalau secara bahasa artinya menegaskan. Artinya menegaskan. Nah, dari situ pun insya Allah sudah ada gambaran bahwasannya tujuan taukid disebutkan dalam suatu kalimat itu untuk menegaskan kalimat atau kata yang dia ucapkan. Sehingga tidak tersamarkan lagi bagi yang mendengarkan. Nah, disebutkan di situ definisinya at-taukid. Saya baca dulu. At-taukidu tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu sami'. At-taukid adalah tabi' isim yang mengikuti. Yuzkaru yang disebutkan ba'da matbu'ihi, setelah matbu', setelah kata yang diikutinya. Isim yang mengikuti yang disebutkan setelah kata yang diikuti. Tujuannya apa? Liu'akidahu, untuk menegaskan dia. Yaitu untuk menegaskan kata yang diikuti tadi. Untuk menegaskannya atau menegaskan matbu', kata yang diikuti. Wa yuzila, dan menghilangkan ma yumkinu, apa yang mungkin. Ayyatawahhamahus sami', dan menghilangkan apa yang mungkin tersamarkan bagi yang mendengarkan. Yang tersamarkan oleh orang yang mendengarkan. Sehingga ketika antum mengucapkan suatu kalimat, mungkin kalimat tersebut belum paham atau kalimat tersebut masih belum jelas, ya kan, masih ngambang bahasanya. Nah, antum tekankan, namanya ini taukid. Nah, saya ulangin definisinya. Taukid adalah isim yang mengikuti yang disebutkan setelah isim yang diikuti atau matsbu', untuk menegaskan dan menghilangkan apa yang mungkin tersamarkan bagi yang mendengarkan. Misal, contoh, qabaltul malik nafsahu. Qabaltul malik, kalau qabaltul malik, saya menemui raja. Saya menemui sang raja. Mungkin yang mendengarkan menemui sang raja atau menemui mungkin perdana menterinya, menterinya atau wakil-wakilnya atau jajarannya. Nah, kan masih samar ini yang mendengarkan. Ini yang kamu temui betul-betul rajanya atau apa? Nah, ditekankan nafsahu, orangnya. Orangnya, berarti nafsu ini sebagai penegas bahwasannya yang saya temui betul-betul ya ini sang raja, bukan wakilnya, bukan menterinya, bukan yang lainnya. Ditekankan dengan apa? Nafsahu, orangnya. Nah, nafsahu, nafsa ini sebagai taukid. Menegaskan mana? Menegaskan al-malik. Nah, menegaskan al-malik. Bahwasannya yang betul-betul saya temui itu adalah sang rajanya. Bukan wakilnya, bukan menterinya, atau bukan yang lainnya. Nah, antum lihat qabaltul malika. Malika ini sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih, oleh sebabnya dia mansub. Saya menemui. Siapa yang Anda temui? Yaitu al-malik. Nah, berarti al-malik ini sebagai maf'ulun bih mansub. Nah, antum lihat taukidnya nafsahu juga harus mansub mengikuti al-malik yang ditekankan. Nah, berhubung al-malik mansub, maka nafsahu juga diharus mansub. Nafsahu, bukan nafsuhu, bukan nafsihi, tapi nafsahu dengan nafsa mansub. Kenapa mansub? Karena dia mengikuti mansub, yaitu al-malika. Kalau seandainya al-malika ini dibuat majrur, al-maliki, maka nafas di sini harus juga majrur menjadi nafsihi. Kalau seandainya al-malik dirubah menjadi al-maliku, marfu, maka nafas di sini juga harus marfu, yaitu nafsuhu. Dia mengikuti, mengikuti i'rab dari isim yang dia tegaskan tersebut, atau yang disebut dengan matbu' yang diikutinya. Naam. Taib. Insyaallah ini jelas ya, Wan ya. Tingkaran kita lanjut ke at-taukid pembagiannya. At-taukid terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama lafziyun. Taukid, penegasan secara lafaz. Yang kedua ma'nawiyun. Ma'nawi, penegasan secara ma'nawi. Baik, yang pertama lafziyun. Taukid secara lafaz. Apa itu bi'i'adatil lafzi nafsihi? Bi'i'adatil lafzi nafsihi. Taukid secara lafaz yaitu dengan i'adah, mengulangi. Mengulangi al-lafaz, lafaz itu sendiri, nafsihi. Mengikut, mengulang lafaz yang kita hendak tegaskan. Nah, di sini pada kalimat i'adatil lafzi nafsihi, nah, nafsihi itu juga termasuk taukid. Nanti pada jenis yang kedua baru kita masuk ke masalah ini. Nah, nah, taukid secara lafaz itu dengan cukup mengulang, mengulang kata yang kita atau kalimat yang kita hendak tegaskan, tekankan. Contohnya Allahu Akbar, ya kan, diulangi Allahu Akbar. Nah, ditegaskan. Uktub, tulislah. Mau menegaskan lagi, uktub, diulang lagi. Nah, diulang lagi kata atau kalimatnya. Seandainya na'am, atau ditanya atau jawab na'am, untuk menegaskan bahwasanya betul-betul iya, antum ulangi lagi na'am. Nah, dengan mengulang kata atau kalimat yang kita hendak tegaskan. Nah, ini yang pertama secara lafaz. Nah, seperti kalau di dalam Al-Qur'an kan ada dalam surah Al-Mu'minun contohnya hayhata lima tu'adun. Nah, hayhata diulang lagi oleh Allah hayhata. Dalam surah Al-Mu'minun saya lupa ayat berapa. Hayhata lima tu'adun. Nah, lima tu'aduna. Anda lihat di sini ada pengulangan kata. Berarti yang pertama, yang kedua ini sebagai taukid menegaskan yang pertama ini. Nah, menegaskan yang pertama. Nah, bayhat, yakni ba'udah, mustahil dan sungguh mustahil untuk apa yang mereka dijanjikan. Atau contoh lain, seandainya ditanya, aku mengatakan hadza qalamun. Nah, hadza qalamun. Antum pengen menegaskan bahwasannya ini betul-betul pulpen, betul-betul pulpen, biar orang yang melihat atau mendengarkan ini tersemarkan. Antum salah mungkin bukan pulpen. Nah, mau ditegaskan, ya tinggal mengulang hadza qalamun, qalamun. Nah, diulangi. Tapi harus memperhatikan i'rabnya. Di sini qalamun marfu, maka mengulangnya juga harus marfu. Kalau seandainya di sini qalamin, seandainya, nah, ketika diulang lagi ya, kan i'rab yang sama qalamin. Nah, kalau seandainya qalaman juga harus disesuaikan menjadi apa? Qalaman. Nah, ini namanya taukidul lafzi, mengulang kata atau kalimat yang sama. Nah, kalau contohnya hadza qalamuka, hadza qalamuka, nah, ini pulpenmu, nah, ini pulpenmu. Kalau seandainya yang kita tegaskan ini adalah ka, ya ini betul-betul ini pulpen kamu, bukan pulpen orang lain yang kita tegaskan. Tapi kalau seperti ini, kita tidak akan mungkin mengulang hadza qalamuka kakak. Nah, tidak mungkin. Tapi kita rubah ka ini menjadi domir asalnya. Domir asalnya ka ini apa? Anta. Berarti hadza qalamuka anta. Hadza qalamuka anta. Ini adalah pulpenmu. Ya, ini kalau kita terjemahkan secara bahasa ya sulit ya. Ini pulpenmu kamu. Nah, tidak mungkin. Tapi kalau kita maksudkan ini adalah taukid, berarti kita maknakan ini adalah betul-betul atau benar-benar pulpenmu. Nah, tidak bisa mengulang kata per kata, ya kan? Kalau diulang perkata per kata, itu maknanya mungkin akan lebih tidak jelas. Nah, ini taukidul lafzi, taukid secara lafaz, yaitu dengan mengulang lafaz yang sama. Taib. Yang kedua, taukidu ma'nawi, taukid secara ma'nawi. Naam. Bi istimalil lafzin min hadhil alfaz. Taukidul ma'nawi yaitu dengan menggunakan bistimal, dengan menggunakan satu lafaz. Bi istimalil lafzin, dengan menggunakan satu lafaz. Min hadhil alfad, dari lafad-lafad ini, ya, ini lafad-lafad berikut ini. Jadi kalau taukid maknawi itu lafad-lafadnya itu sudah ditentukan, ya, ini tinggal menghafal saja. Nah, di situ ada 6 lafad yang digunakan untuk taukid. Kita baca dulu 6 lafad tersebut yang digunakan taukid. Yang pertama adalah an-nafs. An-nafs itu kalau penggunaannya tanpa alif lam, ya. Di situ disebutkan an-nafs pakai alif lam, tapi nanti di dalam penggunaannya dia tanpa alif lam. Nah, nafsun artinya dirinya, ya kan. Yang kedua ain. Ain, ain ini secara makna ya mata, tapi maksudnya itu sama seperti nafs, yaitu orangnya gitu loh. Nah, maksudnya orangnya, bukan saya menemui raja ainuhu, matanya. Bukan, ya ini saling berhadapan mata seperti itu. Nah, yang ketiga kullun, yang ketiga kullun, kullun ini artinya seluruhnya, ya, makna istighraq mencakup keseluruhan gitu, seluruhnya. Yang keempat ajma', ajma', ya ini biasanya digunakan dengan ajma'un, gitu, ajma'in. Ajma' artinya sama seperti kullu, seluruhnya. Nah, yang kelima kila. Kila ini biasanya digunakan untuk menegaskan yakni benda yang sifatnya dua. Nah, biasanya kila ini keduanya gitu loh. Nah, dia digunakan untuk menegaskan isim yang musanna, dua. Yang keenam kilta, ini sama seperti kila. Kalau kila ini tadi untuk menegaskan isim dua mudzakkar laki-laki. Kalau isim yang mutsanna mu'annas dua mu'annas perempuan ditegaskan dengan kilta. Kila dengan kilta maknanya sama, hanya bedanya kalau kila untuk mudzakkar, kalau kilta untuk mu'annas. Nah, ini enam lafaz yang digunakan untuk taukid. Nah, tapi jenisnya adalah taukid ma'nawi. Secara lafaz berbeda, lafaz dengan yang ditegaskan, akan tetapi memiliki makna menegaskan. Nah, contoh yang pertama, an-nafs. Ja'al amiru nafsuhu. Nah, ja'al amir. Telah datang al-amir, pemimpin. Nah, siapa yang datang? Kalau mungkin kita berhenti di ja'al amir, telah datang pemimpin. Mungkin akan terbetik dalam hati yang mendengarkan, oh mungkin yang datang wakilnya, ya kan? Yang datang mungkin apanya, ya kan? Ajudannya mungkin. Nah, tapi kita mau menegaskan yang datang itu betul-betul pemimpin orangnya, maka ditegaskan dengan nafsuhu. Nah, di sini pakai dhammah nafsuhu. Kenapa nafsuhu pakai marfu? Karena yang ditekankan al-amir marfu, ya kan? Sekiranya kalau al-amir kita rubah menjadi al-amirah, maka nafsuhu juga harus dirubah menjadi apa ikhwan? Nafsahu. Kalau seandainya al-amiru kita rubah menjadi al-amiri, maka nafsuhu juga harus dirubah menjadi nafsihi. Nah, mengikuti. Nah, yang kedua, ainun. Ainun ini artinya mata ya, tapi maksudnya itu adalah yakni sama seperti nafsuhu orangnya gitu. Kalau contohnya qabaltur ra'isa ainahu. Qabaltu saya menemui ar-ra'is. Ar-ra'is al-amir sama penguasa, pemimpin. Nah, ra'is dari kata ra's artinya kepala ya kan. Rois berarti kepala pemimpin. Saya menemui pemimpin. Nah, kalau berhenti di sini kan kadang masih ada waham, yakni tersamar bagi kita. Betul pemimpin atau apa? Nah, apalagi kalau bertemu dengan pemimpin itu kan sesuatu yang sulit ya kan. Presiden dan bertemu dengan presiden itu sulit. Nah, bisanya mungkin kalau kita mau kebutuhan dengan Pak Presiden mungkin bisanya sama wakilnya atau menterinya, ya kan? Nah, dia mau menegaskan saya ini betul-betul bertemu sama Pak Presidennya. Ditegaskan dengan ainuhu. Bisa dengan nafsuhu atau dengan ainuhu. Nah, bisa dengan ainuhu atau nafsuhu. Nah, di sini ra'isa ainahu. Nah, saya bertemu dengan pemimpin, penguasa, yakni orangnya. Yakni kalau secara bahasa matanya itu maksudnya apa, berhadapan gitu loh, mata dengan mata, ya ini orangnya bukan orang lain. Nah, ini maksud taukid. Antum lihat dari sisi i'rabnya ainahu dengan aina, mansub dengan fathah karena muakkad yang ditekankan matbu'nya ra'isa juga mansub sama seperti yang sebelumnya. Kalau ar-ra'is andainya dirubah menjadi majrur ar-ra'isi, maka ainahu juga harus berubah menjadi ainihi. Kalau ar-ra'is seandainya marfu dhamma, berarti ainahu berubah menjadi ainuhu. Menyesuaikan, mengikuti. Nah, kemudian yang ketiga, kullun. Kullun. Kullun artinya biasa diterjemahkan dengan seluruh, ya kan? Kalau secara makna ya seperti hadis kullu bid'atin dhalalah, ya kan? Seluruh bid'ah itu sesat. Nah, contohnya hadaral auladu kulluhum. Ini kullunhum ya, tertulis itu ya. Salah ya, bukan kullunhum. Tapi yang benar kulluhum. Nah, ini soal cetakan terbaru ini banyak kelirunya. Kalau cetakan yang lama yang masih aman. Nah, kenapa tidak boleh ditanwin di situ? Karena dia bergabung dengan dhamir. Kalau bergabung dengan dhamir, dipastikan hukumnya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Kalau mudhaf mudhafun ilaih, mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Nah, sehingga yang betul kulluhum, bukan kullunhum, tapi kulluhum. Nah, hadharal auladu, telah datang anak-anak. Nah, kalau berhenti di sini, telah datang anak-anak. Ini betul anak-anak sudah datang semua. Iya kan? Masih ada waham. Ada waham. Ada yakni kesamaran, betulkah sudah datang anak-anak? Nah, ditegaskan kulluhum, seluruhnya, seluruh mereka. Ya, ini telah datang seluruh mereka. Nah, kalau sudah ditegaskan kullu seluruhnya berarti tidak ada lagi yang belum datang. Kalau sudah ditegaskan dengan kullu, jangan sudah datang semua kak. Lu sudah ada kullu kok, sudah ditegaskan kok. Nah, berarti apa? Yang tersamarkan tadi, yang waham sudah hilang dengan ditekankan atau ditaukid dengan kullu ini. Nah, di sini kullu dengan marfu. Nah, kullu marfu disebabkan karena al-auladu yang ditegaskan juga marfu. Nah, juga marfu. Kalau seandainya al-auladu di sini al-aulada, ya berarti menjadi apa? Kullahum. Kalau al-auladu kita rubah menjadi al-auladi, maka menjadi kullihim. Sama-sama marfu, mansub, dan majrur. Antara taukid dengan al-mu'akkad yang ditaukidkan. Tayyib, yang keempat. Ajma'. Ajma' ini artinya sama juga seluruhnya seperti kullu. Biasanya kulluhum sama ajmaun ini juga terkadang digabung, ya kan, digabung menjadi satu. Ajma' contohnya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, biasanya solawat ya. Nah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan solawat pula atas keluarganya, yakni keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabatnya. Nah, ditekankan sahabatnya ini apa? Ajma'in, seluruhnya. Nah, ajma'in di situ mengikuti jamak mudzakkar salim. Nah, mengikuti jamak mudzakkar salim. Di situ ajma'in pakai iya. Karena apa? Karena yang ditekankan atau matbu'nya itu majrur wa sahbihi. Nah, majrur ya kan? Maka ajma'in juga harus majrur. Nah, dia seperti jamak mudzakkar salim, majrurnya dengan tanda ya. Nah, kalau seandainya aluhu wa sahbuhu marfu, maka ajma'in harus dimarfu dengan ajma'un. Nah, demikian. Jadi dia mengikuti tanda jarnya jamak mudzakkar salim. Seperti contoh di dalam Al-Qur'an, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu sajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Nah, di sini digabung ya, di ayat ini digabung dua penekanan. Ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu, maka malaikat sujud kulluhum, seluruhnya ajma'un, seluruhnya. Nah, antum lihat dua terkumpul di ayat ini, dua jenis taukid maknawi. Dua lafaz taukid maknawi. Yang pertama adalah kullu dan yang kedua adalah ajma'. Nah, antum lihat yang di tekankan mana? Al-malaika, ya kan? Bahwasanya yang sujud itu malaikat seluruhnya. Al-malaika itu marfu sebagai fa'il dari sujud. Telah sujud malaikat. Siapa yang sujud malaikat? Berarti dia fa'il. Nah, marfu ditekankan dengan kullu, maka kullu. Nah, marfu juga. Ajma'un juga marfu dengan tanda wawu, karena dia seperti jamak mudzakkar salim. Nah, ingat, kalau seandainya di sini saya rubah, seandainya ya, dari al-malaika di sini harokatnya majrur, maka di sini juga harus majrur menjadi kullihim. Ajma'un menjadi ajma'in. Nah, menjadi ajma'in. Nah, juga harus disesuaikan. Disesuaikan. Baik. Yang kelima, kila. Kila biasa diartikan dengan keduanya. Keduanya. Dia menekankan dua isim yang mudzakkar, laki-laki. Contohnya, hadarul mudarrisani. Telah datang, telah hadir dua guru itu. Kilahuma, keduanya. Nah, telah hadir dua guru, kilahuma. Keduanya. Nah, kila itu sebagai penegasan. Dia seperti kalau apa namanya isim musanna. Ya, kila ini mengikuti isim musanna. Tanda i'rabnya isim musanna ketika marfu alif, ketika mansub dan majrur pakai ya. Ya kan, isim mutsanna. Nah, kila ini juga sama. Nah di sini mudarrisani marfu, ya kan, isim mutsanna mudarrisan marfu, tanda rofaknya alif. Nah, kila huma juga sama, pakai alif. Kalau seandainya al mudarrisani, contohnya ro'aitu al mudarrisaini. Nah, saya melihat dua guru. Berarti mudarrisa ini sebagai apa, ikhwan? Maf'ul bih, ya kan? Korban. Saya melihat dua guru. Kita tekankan dengan kila. Nah, kila ini juga isim mutsanna. Berarti dia mengikuti mansub, berarti kila ini juga harus mansub. Berarti bacanya gimana, ikhwan? Kilaihima. Kilaihima. Karena kila ini juga seperti isim mutsanna. Kila, ini kan, ada alifnya, ini tanda rofaknya, seperti isim mutsanna. Berarti kalau dia nanti majrur, alifnya ini berubah menjadi ya, kilaihima, atau pada saat mansub. Nah, jadi bukan ro'aitul mudarrisaini kilahuma, namun kilaihima. Nah, pada mansub atau majrur. Nah. Ini kalau pada mansub ya, kalau pada majrur sama, karena tanda nasab dan tanda jernya isim mutsanna sama, yaitu ya. Nah. Baik. Yang keenam, kilta. Kilta sama seperti kila, juga isim mutsanna. Oleh sebab itu dia digunakan untuk menegaskan isim mutsanna, cuma bedanya kila dengan kilta. Kalau kila tadi untuk menegaskan mudzakkar, laki-laki, mutsanna, dua. Kalau kilta untuk menegaskan mu'annad. Nah, kinas itu kilta, ada huruf alif di belakang, ya kan? Nah, itu alifnya itu tanda rofaknya. Seperti kila, seperti isim mutsanna. Nah, seperti isim mutsanna. Contohnya, hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Nah, hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Telah hadir dua guru perempuan itu, kiltahuma, keduanya. Nah, keduanya. Kilta, di sini pakai alif karena yang ditekankan juga marfu. Seandainya al-mudarrisataini, contohnya ro'aitu al-mudarrisataini. Nah, mudarrisataini. Nah, kita tekankan dengan kilta. Maka kilta menjadi apa? Kiltaihima. Nah. Kiltaihima. Nah, kila kilta. Nah, kilta. Nah, ini tanda rofaknya alif seperti isim mutanna. Berarti kalau dia mansub atau majrur, alifnya ini berubah menjadi ya, sama seperti isim mutanna. Nah, di sini kilta pakai alif karena yang ditekankan juga marfu. Isim mutanna pakai alif. Kalau seandainya yang ditekankan mansub atau majrur, mansub seperti contoh ini, maka kilta alifnya juga harus dirubah menjadi tanda nasab, yaitu ya, menjadi kiltaihima. Seperti tadi ini kilaihima. Nah. Nah, ini 6 lafaz dari taukid ma'nawi. Nah. Jadi taukid ma'nawi. Nah, sebenarnya ada penjelasan di sini, akan disebutkan penjelasan-penjelasan terkait dengan taukid ma'nawi nanti. Nah, kita lanjutkan Ufan ya. Catatan. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, yang pertama ketentuan catatan yang perlu diperhatikan, bila lafaz-lafaz ini lafaz-lafaz ini ya taukid ma'nawi ya. Kalau taukid lafzi jelas tinggal mengulang saja lafaznya ya kan. Nah, seperti hadza qolamun, qolamun. Ra'aitu qolaman, kita tekankan qolaman. Marartu bi qolamin, qolamin. Kita ulang saja. Harokatnya, i'rabnya pun tinggal disamakan. Itu kalau taukid lafzi, lafaz. Mudah. Nah. Nah, kalau taukid ma'nawi, bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada mu'akkadnya. Mu'akkad itu yang ditekankan. Nah, taukid yang menekankan, yang ditekankan itu namanya mu'akkad. Yaitu lafaz yang dikuatkannya seperti dalam contoh di atas. Nah, maksudnya apa? Tidak semua lafaz ini ketika antum dapati dalam bahasa Arab, mulai dari nafs, ain, kul, ajma', kila, kilta, tidak semuanya ini ketika antum mendapati di dalam kalimat itu pasti taukid. Tidak. Nah, tergantung kalimatnya, ada yang ditegaskan, dikuatkan atau enggak. Kalau ada, ya berarti dia sebagai taukid. Namun kalau tidak ada, ya bukan taukid. Seperti contoh di dalam hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini yang ditekankan mana kalimat sebelumnya tidak ada, iya kan? Nah, berarti di sini dia tidak sebagai taukid meskipun lafadznya adalah kul. Nah, meskipun lafadznya adalah kul. Karena apa? Karena yang dikuatkan tidak ada di situ. Dia hanya menyebutkan apa? Kul, seluruh perkara yang bid'ah itu sesat. Nah, kalau mau ditekankan beda, kalau di sini dilafadzkan di belakangnya lagi kulliha tadinya, menegaskan bahwasannya seluruh bid'ah. Nah, kalau di sini berarti kan dia ada yang ditekankan. Mana yang Anda tekankan? Bid'ahnya ini, seluruhnya. Nah, berarti ini dia taukid. Nah, taukid. Kalau tidak ada yang ditekankan ya tidak bisa, ya kan? Seperti contoh lain seandainya lafaz apa? Contohnya lafaz nafsun contohnya, meskipun di belakang ya. Nah, contoh la yajzi nafsun. La yajzi nafsun. Jiwa itu tidak bisa membalas jiwa yang lain. La yajzi nafsun an nafsin syai'a, sedikit pun. Nah, di sini bukan nafsi ya, nafsun. Nah, di sini tujuan kalimat ini bukan untuk penegasan. Kenapa? Karena di sini juga pengkhabaran bahwasanya jiwa itu tidak mampu membalas jiwa yang lain sedikit pun. Nah, meskipun lafadz nafsun, tapi di sini dia bukan sebagai bukan layat jadi rasa jadi kan? Di dalam ayat surah Luqman. Nah. Di sini dia bukan untuk menegaskan, hanya pengkhabaran bahwasanya jiwa itu tidak mampu membalas jiwa yang lain sedikitpun. Nah, di sini berarti bukan sebagai tauhid. Bukan sebagai tauhid. Meskipun lafadznya sama, yaitu nafs. Yaitu nafs. Sehingga harus melihat kalimatnya. Melihat kalimatnya. Baik. Jadi tidak semua lafad-lafad tauhid maknawi tadi. Tidak semua lafad-lafad tauhid maknawi itu dikatakan sebagai tauhid. Dikatakan sebagai tauhid kalau ada muakkadnya yang ditekankan. Dan itu dengan melihat konteks kalimat. Yang kedua, kalau tidak ada lafad yang dikuatkan, maka lafad tersebut tidak menjadi taukid. Ya, ini seperti disebutkan tadi ya kan. Lafad-lafad, enam lafad tadi. Kalau seandainya tidak ada yang dikuatkannya, ya berarti lafad-lafad tersebut tidak menjadi taukid lagi. Seperti contoh, la tajzi nafsun. La tajzi nafsun. Di sini dia bukan untuk menegaskan, dia hanya mengkhabarkan bahwasanya jiwa pada hari kiamat nanti tidak bisa membalas jiwa yang lain sedikitpun. Nah, hanya pengkhabaran, bukan penegasan, menguatkan. Maka di sini dia bukan sebagai taukid. Nah, bukan sebagai taukid. Taib yang ketiga, dan sekali lagi ini dengan melihat konteks kalimat ya, dengan melihat makna dari kalimat tersebut. Yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka lafad taukidnya harus diakhiri. Harus diakhiri maksudnya harus disambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Nah, harus digabung dengan dhamir. Siapa itu? Nah, lafad-lafad tadi kalau menjadi taukid itu harus digabung dengan dhamir. Dengan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Disesuaikan dhamirnya. Kalau dhamirnya dia laki-laki ya berarti pakai hu. Kalau dhamirnya yang dikuatkan itu jamak laki-laki berarti pakai hum. Kalau yang dikuatkan itu jamak perempuan ya tinggal menyesuaikan dhamirnya hunna. Kalau yang dikuatkan itu adalah satu orang perempuan berarti pakai ha. Nah, nanti contohnya akan disebutkan setelah ini. Jadi, kalau pakai lafad-lafad tadi, maka harus disertakan atau digabung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Baik dalam mufrad, mutsanna atau jamaknya. Demikian pula dalam mudzakkar dan muannatsnya. Nah, harus disesuaikan. Contoh, ja'al ustadu. Nah, pakai ditaukid pakai nafsu. Maka harus digabung dengan dhamir. Yang dikuatkan adalah al-ustad. Mufrad laki-laki. Maka disesuaikan dengan dhamirnya mufrad laki-laki. Yaitu hu, huwa. Menjadi nafsuhu. Jangan nafsuha. Nah, kalau ha ini perempuan. Nah, atau nafsuhum juga salah. Kalau hum itu mereka laki-laki. Banyak. Nah, harus disesuaikan. Contoh yang kedua, ja'atil mudarrisatu nafsuha. Telah datang guru wanita, guru perempuan, nafsu ha. Nah, pakai ha. Kalau tadi pakai hu karena mufrad laki-laki. Nah, sekarang yang dikuatkan mufrad muannas pakai ha. Nah, harus disesuaikan. Contoh yang ketiga, hadaral mudarrisuna kulluhum. Nah, hadaral mudarrisuna kulluhum. Telah hadir para guru kulluhum. Bukan kulluhu, kulluha, tapi kulluhum. Kenapa? Karena yang ditekankan itu jamak laki-laki. Tayyib. Berikutnya, hadaral mudarrisani kilahuma. Nah, kalau kila ini pasti dhamirnya itu huma ya. Tidak ada kilahum. Tidak ada. Kenapa? Karena kila ini untuk menekankan hanya untuk musanna. Hanya untuk musanna. Sehingga kila ini kalau untuk penegasan dia tidak akan bergabung dengan dhamir lain. Pasti huma. Baik itu kila, baik itu kilta. Sama. Karena dua ini penggunaannya adalah untuk menekankan atau menguatkan isim musanna. Kila untuk laki-laki, mudzakkar. Kilta untuk muannats. Hadaral mudarrisani kilahuma. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Nah, kiltahuma. Keduanya harus disertai dengan dhamir yang sesuai. Kemudian yang terakhir, hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Telah hadir para guru-guru perempuan, kulluhunna, seluruhnya. Kalau seluruh mereka kurang anu ya, mungkin seluruhnya gitu. Nah, belum tentu lihat di situ lafaz-lafaz taukidnya digabung dengan dhamir. Dhamirnya itu menyesuaikan yang dikuatkan. Dhamirnya itu menyesuaikan dengan isim yang dikuatkan atau yang disebut dengan muakkad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkecuali pada lafaz ajma' ya. Pada lafaz ajma' ini wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah mendapati ajma' itu digabung dengan dhamir. Ajma'uhu, ajma'uhuma, tidak ada. Tapi kalau ajma' ini biasanya dikuatkan, dia menguatkan untuk sifatnya yang jamak sehingga dia mengikuti jamak mudzakkar salim. Ajma'un, ajma'in, ajma'un, ajma'in. Dia tidak pernah, wallahu a'lam, setahu saya belum pernah digabung dengan dhamir. Adapun selain itu, baik itu nafsu atau itu ainu atau itu kullu, kila, kilta, semuanya itu harus digabung dengan dhamir yang menyesuaikan isim yang ditekankan. Nah, adapun ajma' itu sendiri sekali lagi wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah mendapatkan ajma' itu digabung dengan dhamir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sebutkan. Alhamdulillah untuk yang ketiga selesai, masih tersisa satu lagi. Mudah-mudahan dengan satu pertemuan kita bisa menyelesaikan bab ini. Wallahu a'lam bisawab. Terakhir tawabi' yang keempat yaitu al-badal. Nah, insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.